Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sakniki wancine usburiyah nggih. Halaman 8. Halaman 8 sampai mboten tutup kados menika. Baris kedua. Halaman 8 baris 2. Diwaos mulai titik malih mon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dalaini 'alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Surat. Qala ngendika sapa asyekh al-imamul al-alimul billah. Kang dadi imame piro-piro wong alime agama wadini lan agama. Milah niku biasane hubungane kalih kenabian lek adin itu agama samawi. Rupane sing Az-Zandusi qola sami'atu Aba Mansur sami'tu wong sapa ingsun Aba Mansur ing Abu Mansur al-madhkura kang nutur sinten Abu Mansur. Yaqulu hale ngucap sinten Abu Mansur ato Allah taala yaumat sabati ato paring sapa Allah Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah yaumat sabati ing dina Sabtu yaumat sabati ing dina Sabtu li Musa maring Nabi Musa li Musa maring Nabi Musa wali homsi nalan seket apane nabiyan-nabine wa mursalan lan utusane mahu kang sartane Nabi Musa wa ba lan paring sinten Allah yaumal ahadi ing dina Ahad diparingaken li Isa maring Nabi Isa wa li homsina lan maring seket apane nabiyan-nabine wa mursalan lan utusane mahu kang sartane Nabi Isa. Niku Nabi Isa itu yang para pengikutnya yang mengkultuskan wong Nasrani niku hari riayanya hari napa Ahad. Nabi Musa itu hari Sabtu. Al-Qur'an nate di teng Al-Baqarah niku diterangaken. Wa tolan paring sinten Allah yauma isnaini ing dina Isnin li Muhammadin alaihi salam Allahumma sholli alaihi maring jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala salasati wasinina lan maring telulas sitina wali salasati sitina lan maring suida telu telu lan suwida apane nabiyan-nabine wa mursalan lan utusane mahu kang sartane jeng Nabi Muhammad li annal anbiya akronos tuhune poro nabi alaihi musalam amin iku mi'atu alfin wa arba'ata wa isruna apane alfan ewune iku mi'atan sewu wa arba'ata wa isruna lan jadi nabi niku wonten 1240 40 ribu nabi. Wa mursaluna utawi pira-pira utusan minhum saking anbiya dari 1240 nabi itu utusannya iku salah sumi atin wa salah satu asyara. Iku 300 wa salah satu asyara lan 13. Rasulnya ada 313. Fal afdalu mongko utawi kang luweh utama iku Muhammadun alaihi salam, Allahumma sholli alaihi. Dari semuanya niku nabi dan utusan, tentunya yang paling agung jeng nabi. Zida mongko ditambahi ma'ahu sartane jeng nabi opo salah sata asaro telulas apane nabiyan wa mursalan. Keranten jeng nabi niki paling unggul. Akhirnya hari Senin itu diberikan kepada jeng nabi lan 63, artinya lebih banyak 13 dibanding nabi lain. Wa atolan paring sapa Allah Gusti Allah yauma sulasai ing dina Selasa As-Sulaimana ing Nabi Sulaiman wali hamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan utusane mahu kang sartane Nabi Musa. Sulaiman nggih. Sulaiman wa atolan paring sinten Allah yaumal arba'i ing dina Rebo diparing Neliyakuba maring Nabi Yakub utawa terkenali Israel lihomsina maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan utusane ma'ahu kang sartane Nabi Yakub. Wa ba lan paring sinten Allah yaumal khamis ing dina Kamis li Adam maring Nabi Adam alaihi salam. Amin. Wali khamsina lan 50 apane mursalan utusane mahu kang sartane Nabi Adam. Shalawatullahi utawi pira-pira rupa rahmat ta'zime Allah iku alaihi muga-muga tetep ing ngatasé anbiya wal mursalin. Kayak ini dewe ajma'ina halih sekabehane. Fayabqa mongko isih apa yaumul jum'ati dina Jumat sing urung diparing ne sedina tok dina Jumat iku lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala. Iku lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala. Kala ngendika sapa Nabi alaihi salam jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten iki jeng Nabi cek gatine nggih teng umat. Ngendika ngeten, ya Rabbi tuh pangeran kula, maniku apa hadzu ummati utawi bagiane umat ingsun. Mingka saking Tuhan. Ya Allah, terus umat kula niki jenengan paringi napa? Ngoten niku jeneng Nabi, gantine teng umat iki digolek-golek. Kala ngendika sapa Allah taala ya Muhammad, ya jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'ati utawi dina Jum'at wal jannatu lan swarga iku li kedue ingsun. Dina Jum'at lan surga kuwi jane weku. Wa aqaitu lan paring sapa ingsun al jum'ata ing dina Jumat wal jannata lan suwarga li ummati kamaring umat sira waridoi lan utawi ridho ingsun ma'al jum'ati sartane Jumat wal jannati lan suwarga iku hadiyatun dadi hadiah lahum maring ummatuka. Nah, niku spesial nggih dina Jumat niku sampe nek pengin sedekah, pengin silaturahim, kok pengin omong sing apik niku dilakoni Jumat, maka niku flash sale nggih. Niku hari promo. Al hadis atasihu kang kaping 9 iku an Mu'adz bin Jabal saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Amin. Annahu sunne sahabat Mu'adz iku kola ngadika sinten sahabat Mu'adz kola ngadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadikane jeneng Nabi yaqulu ngucap sapa Allah Gusti Allah atau berfirman sapa Allah Gusti Allah ya ibna Adam hi anak turune Nabi Adam istahyi isina sapa sira minni saking ingsun inda ma'siyatika ing dalem nalikane maksiat sira inda ma'siyatika ing dalem nalikane maksiat sira wa ana utawi ingsun iku astahyi izin sapa ingsun iku izin sapa ingsun minta saking sira yaumal urdi ing dalem dinane dan pentok ake ngamal yang dalam dino ini dan pentok ake ngamal akhir yang maksudnya dino kiamat al-akbari kang agung al-akbari kang agung fala u'adzibuka mongko orang nyiksa sopo ingsun Allah ing siro ngedikan Gusti Allah sing pertama wahai anak Adam li awakmu maksiat isino ing aku ben aku sok ben yo isin lek nyiksa awakmu ning dina kiamat ngoten nggih mulo niku lek aido niku lek maksiat butuh isin lek maksiat melanggar durhaka kepada Allah kok boten isin wah niki wis tingkat tinggi niki angel obat-obatan padha kambe salah tapi gak kroso salah nggih mulo niku lek maksiat cek maksiat yo butuh isin dan Gusti Allah nanti nanti karena Gusti Allah janjine sok ben nggih izin ajeng nyiksa dhewe. Falau adzibuka ya ibna Adam ae anak-anak Adam tubuh tobat sapa sira ilayya maring ingsun akrimka mongko mulyaake akrimkan mongko mulyaake sapa ingsun ing sira karo matal ambiyai kaya mulyane pira-pira nabi tobat teng Gusti Allah tok ya selanjutnya ya ibnu Adam ae anak turune Nabi Adam la tuhawil ojo nolehake ojo nolehake utawa ngalihake kolbaka ing ati sira ani saking ingsun fa innaka mongko sedulune sira iku in hawalta lamun ngalihake utawa nolehake in hawalta lamun nolehake sapa sira kolbaka ing ati sira ani saking ingsun ahdu mongko nginakake sapa ingsun laka maring sira ahdu mongko nginakake sapa ingsun laka maring sira fala ansuruka mongko ora nulungi sapa ingsun ing sira fala ansuruka mongko ora nulungi sapa ingsun ing sira atine kudu tetep pikir tentang Gusti Allah, jangan apa menoleh atau menyibukkan dengan yang selain Allah. Ini ben ditulung oleh Gusti Allah lan katinah nih. Ya ibnu Adam ae anak turune Nabi Adam, laula kitani lamun ketemu sapa sira ing ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa ma'akalan iku sartane sira hasanatul utawi kebagusan nislu ahlil ardi mumpamani kebagusane wong ahli dunya lam akbal mongko ora nerima sapa ingsun lam akbal mongko ora nerima sapa ingsun mingka saking sira hatta tusut dikoni hingga benerake sapa sira ing ingsun hingga benerake sapa sira ingsun benerake biwa'di kelawan janji ingsun wa wa'idi lan pengancam ingsun biwa'di kelawan janji ingsun wa wa'idi lan pengancam ingsun wahai anak Adam ketika kamu nanti bertemu denganku di hari kiamat walaupun kamu membawa amal baik seberat amal baiknya orang sak dunia, aku tidak akan menerima amalmu kecuali kalian membenarkan tasbih itu membenarkan tentang janji-janjiku dan pengancamku. Ya ibn Adam, anak turunan Nabi Adam ini sedulur ingsun iku anak yo ingsun iku ar-razzaqu zat kang akeh paring rezekine. Iku ar-razzaqu zat kang akeh paring rezekine. Wa anta utai siro iku marzukun zat kang den iku marzukun wong kang den paringi rezeki. Wa ta'alam lan ngerti ya sapa sira anni sedulune ingsun iku ufika nuhoni utawa nepati sapa ingsun ing sira iku ufika nuhoni sapa ingsun ing sira ingsun tepati tuhoni rizqoka ing rezeki sira rizqoka ing rezeki sira fala tatruk mongko aja tinggal sapa sira fala tatruk mongko aja tinggal sira taati ing taat ingsun bisa babi rezeki kelawan sebab rezeki fa innaka kronos tuhune sira iku intarokta lamun tinggal sapa sira tinggal-tinggal taati ing taat ingsun tinggale taat wau bisa babi rizkika kelawan sebab rezeki sira aujabtu mongko netepake utawa majepake sapa ingsun alaika ing atase sira majepake ukubati ing siksa ingsun ukubati ing siksa ingsun sampe sing ketinggalan nempel ya agak cepat tang ditempel nanti kan itu di download. Wahai hambaku ketika dikasih Allah selanjutnya saya adalah zat yang maha memberikan rezeki dan kamu adalah orang yang diberikan rezeki maka ketahuilah saya Allah maksudnya itu telah menepati janjiku menepati rezeki janjiku berupa rezeki kepadamu. Fala tasruk ta'ati bisa babi rezeki mongko ojo jangan sekali-kali kalian meninggalkan taat kepada Allah gara-gara alasan rezeki mbuh krono rezekine rumangsane kurang apa malah sibuk gara-gara oleh rezeki fa innaka intarokta ta'ati bisa babi rezeki aujabtu alaika ukubati ketika kamu meninggalkan taat kepadaku dengan alasan rezeki maka aku Allah akan mewajibkan siksa terhadapmu ya ibnu Adam anak turunnya Nabi Adam irfid ngerekso sapa sira li krana ingsun ngerekso utawa ngapalno sapa sira li krana ingsun hadhil hisali ing iki-iki paterti hadihil isoli yang iki-iki pakerti al-khumsi kang limo wala kalan iku kedue siro al-jannatu utawi suwargo al-jannatu utawi suwargo apalno hadis pakerti limo niki maka kita akan dijanjikan surga al-khobaro ikrok air ikrok al-khobar nerusno sopo siro ing hadis ditamamihi kelawan sempurnane hadis hadisnya panjang itu kutipane mawon hikayatun utawi cerita suwiji ya ikhwani dulur-dulurku la tamu ojo merihatinake sopo siro kabeh La tautamu ojo mrihati nake sapa sira kabeh ala rizki ing atase rizki walayam nakum lan ojo nyegah ing sira kabeh apa rizkukum rizki sira kabeh anipo ati sangking toat niki dingetikani ayatewe kalih Imam Nawawi senyare ini. Wahai saudaraku, jangan kalian menyusahkan masalah rizki yang diberikan kepadamu. Begitu juga wala yang nakum rizkukum anit to'ah. Biasanya ada ini ingatkan, masalah rizki ini kok gak duwe-duwe. Misalnya telat kiriman, ngenteni kiriman, akhirnya suaya jamaah, gak gelem jamaah, wae sholat, gak gelem sholat. Gara-gara nyusahne rizki, contoh ngenteni kiriman lah atau apa lah, mesu lah, sampe wong tuwane gak gelem sholat, gara-gara gak bisa ngoni atau telat kiriman. Utawa sebaliknya, diparingi rezeki tapi gak sholat, niku nggih luwih kathah. Contohnya, wis oleh kepercayaan, duwe usaha, bakulan, terus lo waris, duh hari tak tinggal sholat, ini kok pelangganku malah kecewa, gue ngas, gak apa lah sholatnya, praise ya. Terus, dan ini jenengnya ninggalnya to'at, krono, nama, rizki. Padahal laris ini, misalnya contoh laris ini adalah rizki saking Gusti Allah berupa kepercayaannya pelanggan tengawai dewe. Wama mindab, lo ini, nyapa kok ngoten ngedikannya Imam Nawawi? Ojo nyusahne rezeki lan ojo sampe ninggalne taat gara-gara tersibukkan rezeki, ngopeni rezeki. Bisababi qaulillahi ta'ala kelawan sebab dawuhe Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wa illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin lan ora ono saking gegermentan urip-uripan fil ardi ingkang ono ing dalam bumi. Iku ala iku illa alallahi kejaba ing atase Allah rizquha utawi rezekine dabbah. Sedanten gegremetan, sedanten makhluk hidup rezekinya itu ditanggung Allah. Kama jaa kaya dene teko fil khabari dalam khabar dalam hadis innallaha astuna Gusti Allah Ta'ala iku khalaqa dadiake sapa Gusti Allah at-tayra ing manuk at-tayra ing manuk ahdoro kang ijo manuk ijo fil hawai ing dalam awang-awang wa ja'ala lan dadiake sinten Allah ala dhahrihi ing atase gegere toir ala dhahrihi ing atase gegere toir romhan ing tombak romhan ing tombak wa tahta baqnihi lan ing dalem ngisore wetenge toir romhan ing tombak akhara kang weneh wa khalaqa lan dadiake sinten Allah iki ceritakan hikmah niki ya. Ada burung disebutkan di sini burung hijau niku bentuk burungnya itu di gegernya ada tulang yang bentuknya seperti tombak, terus di bawah perutnya juga ada tulang yang seperti tombak. Wa khalaqa lan dadiake sinten Allah al-huta ing iwak gedhi samanwai tanda hut niku lek cara teng kamus maknane hiu. Maksudnya al huta ing iwak gedhi. Cara teng kamus hut niku hiu, iwak hiu. Fil bahri ing dalem segara yaqulu hale mangan sapa hut mangan-mangan asamaka ing iwak cilik. Wayad hulu lan manjing baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira kuntune hut. Opolah musamaki dagingi iwak cilik. Allah menciptakan ikan yang besar sing tukang mangani iwak cilik-cilik. Mangani iwak cilik-cilik ini ku tibakno pemakan daging ini ku ciri khasnya untune gampang seliliten. Gampang napa? Seliliten. Untune nek seliliten dagingnya iwak-iwak cilik-cilik. Wayadurruhu lan ngelarani opolah musamak waya duruhulan ngelarani opolah musamak wayuklimuhu waya duruhulan melarati melarati opolah musamak wayuklimuhu lan ngelarani opolah musamak ing hud mangan iwak cili-cili. Setelah mangan itu untune keselilitan sisa-sisa dagingnya samak iwak cilik sing dipangan untune. Dan untune ini bikin gak nyaman, bikin sakit. Krono gak nyaman, krono ngelarani fayuh roju mongko metu opo hud. Fayuh roju mongko metu opo hud. Metu roksahu fayah roju mongko ngetokake ngoten. Fayuh roju mongko ngetokake opo hud, ngetokake roksahu ing ndase hud. Ditokne minal ma'i sangking banyu fayaftaha mongko buka wayaftaha lan buka sopo hud wayaftaha lan buka sopo hud buka-buka famahu ing cangkeme hud famahu ing cangkeme hud krono kelaran sililitan niku iwak niku merom-merom muncul teng permukaan laut terus mangap ning laut mipe terus mangap niku. Lah ketika mangap niku gitu. Fayajiu mongko teko apa dalika mengkono-mengkono apa dalika tairu mengkono-mengkono manuk al ahdaru kang ijo. Ketika mangap iku terus manuk ijo teko. Teko marani untune slirite untu. Fayal hulu mongko manjing apa fayat gulung mongko manjing apa dalika toirun toir manuk ijo fi famil huti ing dalem lambene iwak hud iwak sing gedhe yakulu hale mangan sapa toir ma ing perkara kana kang ana apa ma iku baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune hud manuk niku tibakno mangan napa selilite untune iwak hiu wayakuna wayakunu lan ana apa arromhanu apa arromhani apa arromhani niku wau tombak loro ne hud sing teng geger sampe teng weteng iku kaam iku kaamu daini kaya cagak karune mangap manuke teko menclok terus gegere kan utenge sing ana tulange niku meromoro dadi cagak teng untune paham maksudnya meromoro nyangkok dadi tiang ben gak kecepit romhane kang uda ini kaya dene cagak loro dadi cagak loro ne fi famil hauti ing dalem cangkeme iwak hud iwak hiu layak diru ora kuwasa sapa hud ala madhihi ing ngatasé mamah toir ala madhihi ing ngatasé mamah toir krono enek cagake tulange anu niku akhire gak iso mingkem gak iso mamah wa akala hulan mangan sapa hud ing toir akhire gak iso mamah lan gak iso mangan manuk niku falamma fania mongko semangsane entek rusak utawa entek apa Allah mudaging mimbaina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune hud ya tiru mongko mabur sapa toir fil hawai ing dalem awang-awang ya tiru mongko mabur apa toir fil hawai ing dalem awang lek selilite untun tek manuke nyiber malih sampai semoten niku Mas Gusti Allah lek ngopi niki niki kita mungkin jarang menjumpai tapi lek IBW ini jane sering menjumpai niku lek teng pelajaran niki jenenge simbiosis napa mutualis ya. Interaksi dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kaya lek contoh teng pelajaran iki biasane napa jalak kali kalih kerbau, mana gaya jalak nuculi apa tumone kerbau singgare gatel. Terus sing meh mirip niki sing kita jumpai di pelajaran adalah buaya. Buaya kalih manuk nopo niku. Namine manuk nopo to? Nggih sampean patu sepi ambak mangke teng internet nggih. Buaya kalih manuk pilof nopo-nopo manuke cilik. Niku tukang mangani sampean ngerti bajul. Bajul niku kadang-kadang moro-moro berjemur terus mangap niku. Mangap. Lah niku sing tukang resiki untune enten. Iku jenenge manuk nopo manuke cilik ngoten manuk. Sami niku simbiosis mutualis. Sampai semua tanah artinya rezekine niku tiba no neng selempitan untune binatang liyo. Wajah Allah jalan dari akhir sopo Allah Gusti Allah Taala maha luhur sinten Allah rezekohu ing rezekine toir dari akhir mimbaini asnanihi ing dalam antarane piro piro untune haut. Manu niku wau rezekine tiba no neng untune neng selempitane untune iwak hiu wayar jauh lan bali balik sopo alhutu iwak gedhi ilama kani himaring panggonane haut ilama kani himaring panggonane haut lek wis uslilite untu telas dipangan manuk ijo wau terus iwak niki masuk lagi ke dalam air wayas tarihi ayo selesai. Wayas tarihu lan ngeroso penak sopo hud. Wayas tarihu lan ngeroso penak sopo hud. Bisa babihi kelawan sebab toir. Bisa babihi kelawan sebab toir. Wayakun ulan ono opo kullu wahidin saben-saben swiji min huma sangking karune hud lan toir. Iku sababan dadi sebab lil akhori maring liyone saling berhubungan yawau simbiosis mutualis walayatruk lan ora ninggal sinten Allah walayatruk lan ora ninggal sinten Allah atoiro ing manuk bila rizkin kelawan tanpa rizki sampai semua tembus di Allah ngerizkin ing manuk niku wau manuk ijo manuk biasa nggih sami manuk niku lek isu disiplin manuk pitik niku isu gak tau bangkong ya. Isu niku langsung tangi enek srengenge tangi budal golek napa rezeki golek panganan dan gak tau nggawa kresek sama tau enek terus manuk nggawa tas ah dikek sesuk-sesuk ben isu-isu gak usah tangi tak tunggu wae tak nyangul nemu panganan saya mboten enten ya. Betul betul. Sak cukup ya segini. Sore balik. Pitik ya. Pokoknya lek dikersak ne urip mesti jenenge rezeki. Tapi lek dikersak rezekine telas jatah ya, wong niku moro-moro mati. Biasanya tanpa sebab. Ngoten iki. Kathah ya termasuk menapa lek sampean tau krungu dhisik enek penyanyi dadak ngetren berwater langsung terkenal sugih dadak maru terus mati tanpa sakit tanpa apa-apa sapa sing tak gendong mbah surip ngoten nggih rompo mati kan sebab ya yo iku paling tek rezekine jatah rezekine entek lek jatah rezekine entek ya mesti mati berarti nyapa urip teko sapa ngoten maksude ya dhewe ini ketika atas urip mesti ana rezekine makhluk ning ngoten. Fakaifa mongko halikaya apa yatruku tinggal sapa Allah al insana ing menungso bila rizkin kelawan tanpa rezeki. Lah wong manuke diopeni kalih Gusti Allah apa maneh menungso sing dadi napa namine khalifai Allah teng bumi ya mesti diparingi rezeki bahkan iso dilebihi. Wingi wis dibahas ya wong niku lek niate wingi teng napa kitab niki napa nasoribat lek niate krana dunya niku malah mluwayu diuber. Belajar krana dunya, megawe krana dunya, gak krana akhirat, bahkan salat krana dunya misale. Maka dunya niku sing dibutuhne malah angel cekel-cekelane. Diuber diusahane piye-piye yo, dilalah gak kenek-kenek dunya niku gak berhasil. Krono dunia ini kayak bayang-bayang. Tapi niate krono akhirat, dunia ini kok ati teko, jatah ati teko, plus gawa bonus, plus gawa apa? Bonus. Uang ini kok niate ngubur dunia, wis tinggal dikak nih, gak kira Gusti. Gusti Allah ini karakternya ada. Nopo sing dipingin nih, ini kok malah dipersulit kalau Gusti Allah. Ngoyo, ati ngubur dunia ini ngoyo. Krono niate dunia. Bahkan ngendikane Gusti Allah gak kira nekahne rezeki teng wong niku kecuali krono hadiha atau bagiane tok. Sak takere bagiane. Wis bagian mutoknya iki krono jatah ya wong cilik urip ya iki bagiane. Mboten enek bonus-bonus. Wa fil hikayati Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita tutup kati wawasan adalah sama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun jazakumullah kurang lebih aku bangkitkan bila kita tutup wali jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub aliyya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub aliyya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'alna bi hurmatihim wa bi'al-husna bi hurmatihim wa muhammad.